بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Ada pembahasan di malam hari ini, insya Allah kita akan bacakan penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'di rahimahullah terkait matan dari kitab Tauhid di bab pertama yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan atau kita bacakan matan yang terakhir dari bab yang pertama, belum membawakan hadis dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu yang menceritakan hadis hak Allah yang wajib dijalankan oleh para hamba adalah ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a, hak untuk mereka menyembah Allah, beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa saja. Ini hak yang wajib dijalankan oleh seluruh manusia. Nah, hak untuk disembah adalah hak yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun hak seorang hamba atas Allah, apabila mereka menjalankan hak Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah Azza wa Jalla tidak akan mengazab dirinya. Tidak akan mengazab seorang hamba yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan at-tauhid dan betapa besarnya seseorang keutamaan seorang hamba yang dia bisa istiqamah di atas tauhid hingga ia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan firman Allah tabaraka wa taala, "Law laqitani biqurabil ardi khataaya, tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfirah." Apabila engkau wahai hambaku berjumpa dengan aku, kata Allah, dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun kepada Allah Azza wa Jal, maka saya, kata Allah, akan mendatangkan kepada dirimu ketika engkau berjumpa dengan aku tidak melakukan kesyirikan kepada aku, kata Allah, dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi, maka dengan penyebab apa yang dilakukan, Allah Azza wa Jal akan memberikan kepada dirinya sepenuh bumi pula dari ampunannya. Naam. Makna hadis-hadis ini semakna dengan firman Allah tabaraka wa taala, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi." Allah tidak mengampuni dosa seorang hamba apabila hamba tersebut melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah. Disebutkan oleh Ibnu Katsirin rahimahullah, maknanya adalah li'abdin laqiyahu wa huwa musyrik, diperuntukkan bagi seorang hamba yang dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan musyrik, melakukan kesyirikan. Menunjukkan ketika dia melakukan kesyirikan kemudian bertobat kepada Allah dan menjalankan hak Allah dengan sebenar-benarnya, ia beribadah hanya kepada Allah, ia tinggalkan perkara-perkara kesyirikan hingga dia wafat berjumpa dengan Allah, maka hamba ini akan mendapatkan keutamaan dari keutamaan-keutamaan at-tauhid yang tadi kita sebutkan dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sampaikan. Nah, sehingga maknanya bukan dalam arti kata seseorang yang semasa hidupnya tidak melakukan kesyirikan. Betapa banyak para sahabat Rasul yang dahulunya musyrik, kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada mereka hidayah sehingga mengenal Islam dan meninggalkan perbuatan-perbuatan kesyirikan mereka. Nah, tayyib, kita bacakan penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Al-Qawlus Sadid. I'lam, ketahuilah, anna tauhid al-mutlaq, bahwasanya apabila disebutkan di sana kalimat tauhid secara mutlak, maka maknanya, kata beliau rahimahullah, al-ilmu wal-i'tiraf bitafarrudir rabbi subhanahu wa ta'ala, mengilmui dan mengetahui, mengenal tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna dari tauhid secara mutlak. Ketika seseorang mempelajari tauhid, berarti yang dia pelajari adalah tentang keesaan Allah. Allah adalah Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Allah Maha Satu. Maha Satu dari sisi disembah, yang disembah oleh hambanya, dari sisi rububiyahnya dan al-asma wa sifat. Bitafarrudir rabbi bisifatil kamal, dengan sifat-sifat yang sempurna. Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna, dan sifat-sifat yang sempurna hanya khusus dimiliki oleh Allah Azza wa Jal, sesuai dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Mengilmui sifat-sifat Allah dan keesaan Allah dalam perkara sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jal, yang tidak sama dengan makhluknya, tidak serupa dengan makhluknya, berhubungan dengan pembahasan tauhid as-sifat, al-asma was-sifat, nama-nama dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-iqrar bitauhid sifatil azamatil jalal, menetapkan keesaan Allah dengan sifat-sifat kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ifradihi wahdahu bil ibadah, demikian pula mengesakan Allah dalam perkara ibadah, sehingga beliau menyebutkan di sini tiga macam tauhid. Tauhid al-asma wa sifat, mengesakan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, dan tauhidur rububiyah, mengesakan Allah dalam seluruh perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang terakhir tauhidul ibadah dalam bab al-ibadah. Di sini beliau pertegas dengan mengatakan wa huwa thalathatu aqsam, tauhid ini ada tiga macam. Ahaduha, yang pertama adalah tauhidul asma was sifat, tauhid al-asma was sifat, tauhid al-asma was sifat. Ini tauhid yang wajib diyakini, diimani oleh seorang hamba. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Naam. Walillahil asma'ul husna. Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang bagus. Dalam hadis Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang perihal keadaan seorang hamba, keadaan seorang dari sahabatnya yang ia mengimami kaumnya, kemudian mengakhiri bacaannya dengan menyebutkan surah Al-Ikhlas. Ia mengimami kaumnya dan mengakhiri bacaan di sholat jahriyahnya dengan membacakan surah Al-Ikhlas. Ketika berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul menanyakan kepada mereka untuk mempertanyakan kepada orang tersebut, kenapa ia melakukannya? Maka sang muslim ini, sahabat Rasul ini mengatakan, innaha sifatur rahman, sesungguhnya surat Al-Ikhlas terkandung di dalamnya sifat ar-rahman, sifat Allah, zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang. Wa ana uhibbu an aqra biha, dan dia sangat suka apabila membaca surah Al-Ikhlas tersebut, karena terkandung di dalamnya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika jawaban ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul menyatakan akhbiruhu annallaha yuhibbu, kabarkan kepada dirinya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dirinya. Naam. Ini menunjukkan adanya sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apa perealisasian dari tauhidul asma wa sifat atau maknanya, definisinya? Beliau menyebutkan wa huwa i'tiqadu infiradir rabbi jalla jalaluhu bil kamalil mutlaq min jami'il wujuh binu'util azamati wal jalali wal jamal allati la yusharikuhu fiha musharikun biwajhin minal wujuh. Maksudnya adalah meyakini keesaan Allah jalla jalaluhu bikamalil mutlak, dengan kesempurnaan yang mutlak dari segala sisinya terkait sifat-sifat yang mulia dan agung dan indah, yang tidak ada seorang makhluk pun menyerupai sifat-sifat tersebut dari beberapa sisinya. Yang makna dari tauhid al-asma wa sifat. Artinya ketika seseorang mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, dia meyakini bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, yang menunjukkan tentang kesempurnaan yang mutlak yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan penetapan makna yang terkandung di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, yang tidak ada seorang makhluk pun menyamai dan menandingi sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Allah maha melihat yang dilakukan oleh seluruh para hambanya, baik mereka dalam keadaan sendirian, dilihat apa yang dia lakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik ketika dirinya dalam keadaan berada di keramaian, mereka dilihat oleh Allah, Allah mengetahuinya dan mendengarkan ucapan-ucapannya, baik ucapan yang keras atau ucapan yang lirih. Allah maha melihat lagi maha mendengar, memiliki sifatul basar, sifat melihat dan sifat mendengar. Tayyib memiliki sifat melihat dan mendengar. Dan sifat melihat dan mendengar yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jal tidak sama dengan sifat melihat dan mendengar makhluk. Sehingga ketika seorang hamba dia meyakini pada diri seseorang memiliki penglihatan dan pendengaran sama persis dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia menyekutukan Allah dalam sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti takut yang berlebihan kepada sesembahan-sesembahannya, sehingga akhirnya dia tidak mau melanggar seluruh apa yang kata orang-orang yang berada di sekitarnya, ketika dilakukan akan menimbulkan kemarahan dari apa yang disembahnya tersebut. Seakan-akan dia diawasi, seakan-akan dia dilihat ucapan-ucapannya. Ini terjatuh dalam bab syirik terkait nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muhim, demikian makna dari tauhid al-asma wa sifat. Ketika seorang hamba mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, dia wajib mengesakan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Tidak boleh memberikan pada makhluk salah satu dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut. وَذَلِكَ بِإِثْبَاتِ مَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ لِنَفْسِهِ, dan yang demikian kita wujudkan dengan menetapkan seluruh apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, sehingga kita mengetahui apa saja nama-nama dan sifat Allah dengan membaca Al-Quran. Apabila kita mendengar dalam Al-Quran atau kita baca dalam Al-Quran, di situ disebutkan nama atau sifat Allah, maka wajib bagi kita untuk menetapkan itu sebagai nama dan sifat yang dimiliki oleh Allah, karena Allah Azza wa Jal menyebutkan dalam kitabnya. Allah namai dirinya sendiri di dalam ayat-ayat yang mulia tersebut. Seperti firman Allah Azza wa Jal, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Razzaq, memiliki nama Ar-Razzaq. Dan yang lainnya, dan yang lain. Wa ma athbathahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula menetapkan seluruh apa yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah dari membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyebutkan dalam beberapa hadisnya adanya sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jal. Bahkan Rasul menyebutkan inna lillahi tis'an wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menjaga ke-99 nama tersebut, dia akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam al-jannah. Rasul menyebutkan adanya 99 nama-nama yang husna yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nama disebut kalau mereka para ulama, hadis ini sama sekali tidak bermakna adanya pembatasan bahwasanya nama Allah hanya pada jumlah bilangan tersebut. Karena disebutkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya nama Allah azza wa jal demikian banyak. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang berisikan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang hamba dalam keadaan sedih, dalam keadaan gundah. Rasul menganjurkan agar dia membaca doa Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdik wa ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk 'adlun fiyya qada'uk. Kemudian pada kalimat doa ini Rasul menyebutkan as'aluka bikulli ismin huwa lak. Saya meminta kepada Allah dengan seluruh nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul tidak menyebutkan adanya pembatasan di dalam nama tersebut. Karena dari seluruh nama-nama Allah Azza wa Jal, Rasul menyebutkan dalam doa tersebut, samaita bihi nafsak. Baik dengan nama-nama yang engkau ya Allah namai dirimu sendiri di dalam Al-Quran, di dalam kitabnya. Au anzaltahu fi kitabik. Baik nama-nama tersebut, nama-nama yang engkau namai dirimu dengan nama tersebut, ataukah disebutkan di dalam kitab yang Allah turunkan kepada hambanya. Awista'tsarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Ataukah dengan nama-nama Allah yang Allah tabaraka wa ta'ala tidak khabarkan nama-nama tersebut, Allah sembunyikan, tidak Allah beritakan kepada makhluk-makhluknya. Ini menunjukkan ada di antara nama-nama yang dimiliki oleh Allah yang hanya Allah Azza wa Jalla saja mengetahui penamaan nama-nama dan sifat-sifat tersebut yang tidak diketahui oleh seluruh para hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan nama Allah itu demikian banyak, yang menunjukkan semakin bertambah besar dan sempurna kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama apabila seorang memiliki terkumpul pada dirinya seluruh sifat-sifat yang mulia, menunjukkan semakin bertambah mulia sosok orang tersebut. Ada si fulan dia seorang yang dermawan, suka memberi. Ada si fulan dia seorang yang penyayang. Ada si fulan dia seorang yang lembut. Ada si fulan dia seorang yang demikian. Terkumpul pada dirinya sifat-sifat yang sempurna, maka semakin menunjukkan kemuliaan dan tingginya kedudukan sang hamba tersebut. Nah, namun sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Min jami'il asma'i was sifat, kita menetapkan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Rasul sebutkan di dalam hadisnya. wa ma'aniha wa ahkamiha, kita juga menetapkan makna-maknanya dan hukum-hukumnya. Al-waridah fil kitab wa sunnah 'ala al-wajh al-la'iq bi'azamatihi wa jalalihi min ghairi nafsin li syai'in minha wa la ta'tilin wa la tahrifin wa la tamtsil. Dari seluruh nama-nama dan sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, tanpa kita menafikan sedikit pun dari nama-nama dan sifat tersebut, tidak pula mengingkarinya, tidak pula mentafsirkan maknanya tidak sebagaimana mestinya, dan tidak pula menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan pembahasan lebih lanjut terkait tauhid al-asma was sifat ini demikian panjang lebar dibahas oleh mereka para ulama, bahkan mereka para ulama mengumpulkan khusus bab seputar al-asma was sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan penjelasan yang tadi kita sebutkan menunjukkan kepada kita anggapan sebagian mereka yang beranggapan bahwasanya nama Allah itu terbatas. Ada yang menyebutkan nama Allah itu hanya 12, sifat wajib Allah itu ada sekitar 12, sebagian menambahkan sekian jumlahnya, adalah perkataan yang tidak didasari dengan dalil, bertentangan dengan konsekuensi tauhid al-asma was sifat. Atau sebagian mereka beranggapan bahwasanya sifat Allah sama dengan makhluknya, itu juga perkataan yang bertentangan dengan konsekuensi al-asma was sifat. Nah. Wa nafyu ma nafahu 'an nafsihi aw nafahu 'anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min an-naqais wal 'uyub min kulli ma yunafi kamalahu. Dan kita juga diwajibkan untuk menafikan seluruh apa yang Allah nafikan pada dirinya berupa sifat-sifat yang di dalamnya berisikan kekurangan dan aib pada zat Allah azza wa jalla. Demikian pula yang dinafikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seperti Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma massana min lughub." Ketika Allah khabarkan bahwasanya Allah itu menciptakan langit dan bumi itu selama 6 hari bukan 7 hari, Allah katakan, "Wa ma massana min lughub." Kita tidak tertimpa yang namanya lughub, rasa capek, rasa letih. Nah, tidak sebagaimana makhluk ketika bekerja harus libur karena dia letih, butuh istirahat, butuh untuk kemudian mengkondisikan dan memulihkan stamina dan fisiknya. Allah tidak demikian, tidak mengalami yang namanya lughub, keletihan dan kecapean. Ditetapkannya penciptaan matahari, bumi, langit dan seluruh alam semesta ini selama 6 hari adalah berdasarkan hikmah yang besar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah azza wa jalla tidak terkena sifat sinah, lupa ketika mengerjakan sesuatu, lupa ketika mengatakan sesuatu. Wala naum, demikian pula Allah azza wa jalla tidak tidur. Dua sifat yang apabila dimiliki oleh makhluk menunjukkan aib, demikian pula sifat ini akan mengurangi kesempurnaan yang dimiliki oleh makhluk tersebut. Makhluk memiliki kelemahan sehingga butuh adanya dia istirahat, butuh adanya dia tidur. Allah Azza wa Jalla tidak demikian. Sehingga kita menafikan seluruh sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan dinafikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis Rasul, ketika Rasul mendengarkan sebagian mereka orang-orang yang berdoa kepada Allah dengan mengeraskan suaranya. Rasul mengatakan, ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum, wahai manusia yang berdoa kepada Allah dengan suara yang keras tadi itu, irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri-diri kalian karena melakukan kesalahan. Mereka salah di dalam memahami siapa Allah Subhanahu wa taala. Innakum la tad'una asama wala ghaiba, kalian tidak berdoa kepada kepada zat yang asamma wala ghaiba, zat yang tuli, sehingga harus mengeraskan suaranya, yang kurang dari sisi pendengarannya sehingga harus mengeraskan suaranya, wala ghaiba, dan tidak hadir, tidak melihat dan mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya, sehingga butuh adanya mengeraskan suaranya. Innakum tad'una sami'an qariban mujiba, sesungguhnya zat yang kalian seru, yang kalian doai adalah zat yang maha mendengar, yang maha dekat dan lagi mengabulkan doa-doa hambanya. Nah, ini secara garis besar tentang penjabaran realisasi dari tauhid al-asma wa sifat. Kemudian yang kedua, tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah, beliau rahimahullah menyebutkan bi'ay ya'taqidal 'abdu annallaha huwar rabbu al-munfaridu bil khalqi war rizqi wa tadbir. Meyakini, seorang hamba wajib untuk meyakini bahwasanya Allah azza wa jalla adalah Rabb, pemilik alam semesta ini, satu-satunya yang menciptakan seluruh alam yang ada di dunia ini, warizq, dan satu-satunya yang memberikan rizki, yang mengatur urusan makhluk-makhluknya, alladzi rabba jami'al khalqi bin'ami wa rabba khawas khalqihi wa humul anbiya wa athba'ihim bil aqaidis sahihah wal akhlaqil jamilah wal ulumin nafi'ah wal a'mali salihah. Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan, yang memberi rizki, yang mengatur seluruh urusan makhluknya dengan memberikan kepada mereka nikmat-nikmat, dan demikian pula mengatur urusan makhluk-makhluk yang khusus dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, dari kalangan para hamba-hambanya dan pengikutnya, Allah berikan kepada mereka akidah-akidah yang sahihah, akhlak-akhlak yang indah, ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan demikian pula amalan-amalan yang saleh. Wa hadhihi hiya tarbiyatun nafi'ah lil qulubi wal arwahi al muthmirah li sa'adatid darain. Ini adalah pendidikan yang bermanfaat, yang memberikan dampak positif kepada hati dan ruh, yang membuahkan kebahagiaan hidup di dua tempat, di dunia demikian pula di akhirah. Naam. Al-muhim, dalam bab tauhid ar-rububiyah, sebagian di antara mereka para ulama mentafsirkan dengan makna ifradullah subhanahu wa ta'ala fi af'alihi, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam seluruh perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hamba-hambanya demikian banyak. Di antaranya adalah mengatur urusan mereka, di antaranya adalah yang menghidupkan mereka, yang mematikan mereka, yang memberikan rezeki kepada mereka dan memberikan nikmat kepada mereka, baik yang lahir maupun yang batin, baik nikmat duniawi atau nikmat ukhrawi, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang terakhir, ats-tsalitsu tauhidul ilahiyah. Tauhidul ilahiyah. Wa yuqalu lahu tauhidul ibadah, dan dikatakan pula penamaan yang lain untuk tauhid ini dengan istilah tauhidul ibadah. Tauhid al-ibadah. Sebagian menyebutkan dengan tauhidul uluhiyah. Tauhid uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kata beliau rahimahullah, wa huwa al-ilmu al-i'tiraf bi anna Allah dzul uluhiyyati wal 'ubudiyyah 'ala khalqihi ajma'in, yaitu mengetahui dan mengenal bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk diibadahi oleh makhluknya seluruhnya, wa ifraduhu wahdahu bil ibadati kulliha wa ikhlasud dini lillahi wahdah, mengesakan Allah dengan memberikan ibadah itu seluruhnya hanya untuk Allah, dan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan tauhid al-ibadah. Atau sebagian di antara mereka para ulama mendefinisikan dengan definisi yang ringkas, yaitu tauhidu ifradullah Subhanahu wa taala fi af'alil ibad. Mengesakan Allah Azza wa Jalla terkait perbuatan-perbuatan hamba untuk Allah. Perbuatan-perbuatan hamba yang hamba lakukan untuk Allah adalah memberikan ibadah-ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat itu perbuatan hamba. Doa itu perbuatan hamba. Menyembelih juga perbuatan hamba. Dan isti'anah, tawakal, istighatsah, roja itu semua perbuatan hamba, sehingga wajib untuk memberikan seluruh dari perbuatan-perbuatan hamba yang ternilai sebagai ibadah hanya kepada Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah salatku, sembelihanku itu seluruhnya adalah untuk Allah. Hidupku, matiku adalah untuk Allah, Rabb pemilik alam semesta ini. Naam. Sehingga ketika seorang hamba dia memberikan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah, maka dia mengesakan Allah dalam bab uluhiyah, dalam bab ilahiyah, atau dalam perkara ibadah. Wa hadzal akhir yastalzimul qismainil awwalaini wa yatadammanuhuma. Dan tauhid yang terakhir ini memberikan konsekuensi secara tidak langsung adanya penetapan dua tauhid, yang pertama yang tadi disebutkan dan terkandung di dalamnya kedua unsur tauhid tersebut. Artinya ketika seorang hamba mengesakan Allah dalam perkara ibadah, maka sudah pasti dia mengesakan Allah dalam rububiyah, dalam bab al-asma wa sifat. Karena satu-satunya zat yang berhak untuk disembah adalah zat yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna, yang mulia dan maha esa di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala dalam bab rububiyah. Naam. لأن الألوهية التي هي صفة تعم أوصاف الكمال وجميع أوصاف الربوبية والعظمة فإنه المألوه المعبود لما له من أوصاف العظمة والجلال ولما أسداه إلى خلقه من الفواضل والأفضال. Karena kata beliau rahimahullah, menetapkan uluhiyah Allah Azza wa Jalla pada hakikatnya terkandung di dalamnya sifat yang umum terkena kepada seluruh sifat-sifat yang sempurna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, baik terkait sifat-sifat yang terdapat di dalam perkara rububiyah dan keagungan Allah Azza wa Jalla. فَإِنَّهُ الْمَأْلُوهُ الْمَعْبُودُ لِمَا لَهُ مِنْ أَوْصَافِ الْعَظَمَةِ وَالْجَلَالِ. Karena Allah Azza wa Jalla itu disembah dan diibadai oleh makhluknya disebabkan karena Allah Azza wa Jalla memiliki sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang agung, yang mulia. Naam. وَلِمَا أَسَدَّهُ إِلَى خَلْقِهِ مِنَ الْفَوَاضِلِ وَالْأَفْضَالِ. Karena Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada makhluknya berupa keutamaan-keutamaan dan kemuliaan-kemuliaan. Sehingga dengan sebab inilah ketika seorang hamba menetapkan tauhidul uluhiyah, pada hakikatnya dia terkandung di dalamnya keharusan untuk menetapkan tauhid al-asma wa sifat dan tauhid ar-rububiyah. Naam. Wa tauhiduhu ta'ala بصفات الكمال وتفرده بالربوبية يلزم منه ألا يستحق العبادة أحد سواه. Dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang sempurna serta mengesakan Allah terkait rububiyah Allah memberikan konsekuensi bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya zat yang tidak berhak ibadah itu diberikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah Azza wa Jalla menyebutkan adanya hubungan antara tauhid al-ibadah dengan tauhid ar-rububiyah. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Ya manusia, wahai sekalian manusia, sembahlah oleh kalian Rabb kalian. Ibadahilah oleh kalian Rabb kalian. Berikanlah ibadah itu hanya kepada Rabb kalian, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah ingatkan setelahnya dengan rububiyah Allah, allazi khalaqakum walladzina min qablikum, apa itu namanya, ya ayyuhan nas ubudu rabbakum allazi khalaqakum walladzina min qablikum, yaitu zat yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats samarati rizqan lakum, telah menurunkan dari langit tersebut air sehingga menumbuhkan buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian, menyebutkan rububiyah Allah Azza wa Jal. Dan Allah sebutkan fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka bila demikian jangan kalian menjadikan adanya tandingan-tandingan selain Allah dalam keadaan kalian mengetahuinya. Yang memberikan rezeki kepada kalian adalah Allah, yang memberikan kenikmatan kepada kalian adalah Allah, maka hendaklah kalian memberikan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga benar yang disebutkan oleh Ma'alif rahimahullah dalam tauhidul uluhiyah, terkandung di dalamnya tauhid al-asma wa sifat dan tauhidur rububiyah. Wa maqsudu da'watir rusul, dan tujuan dakwah para rasul-rasul Allah, min awalihim, baik dimulai dari rasul yang pertama, ila akhirihim, hingga rasul yang terakhir dari kalangan mereka para al-anbiya wal mursalin, adalah ad-da'watu ila hadzat tauhid, mengajak mereka ke tauhid ini, tauhid al-uluhiyah, tauhidul ibadah. Allah sebutkan dalam banyak tempat, baik disebutkan secara umum atau secara terperinci. Secara umum seperti firman Allah Azza wa Jalla, wa ma walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul yang seruan mereka itu sama, mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah dan mengajak mereka untuk meninggalkan taghut, segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau Allah sebutkan secara terperinci seperti yang Allah sebutkan di dalam surah Al-A'raf, demikian pula surah Hud. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kepada kaum 'ad Allah utus, atau kita utus di tengah mereka saudara mereka Hud alaihi salatu wassalam, yang Nabi Hud mendakwahkan kepada umatnya, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, sembahlah oleh kalian Allah, kalian tidak memiliki ilah sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah ceritakan kaum Hud setelahnya kisah dari kaum Saleh, wa ila Thamud akhahum Saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wa ila Madyan akhahum Shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyal wal mizan. Sampai dengan akhirnya Allah sebutkan kisah para nabi-nabi Allah ketika mendakwahi umat-umat mereka, dan Allah sebutkan ajakan para nabi-nabi tersebut itu sama, yaitu menyeru umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah dan mengingatkan mereka bahwasanya mereka tidak memiliki ilah sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Sehingga Rasul menyebutkan al-anbiya ikhwah wa dinuhum wahid. Para nabi-nabi Allah itu bersaudara, tidak bermusuhan. Nabi Musa bersaudara dengan Nabi Isa. Demikian pula bersaudara dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa dinuhum wahidan, agama mereka itu satu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama mereka itu satu sebagai agama yang Islam. Mereka menginginkan agar mereka menjadi orang-orang yang berserah diri, yang muslim kepada Allah azza wa jalla. Naam. Wa nahnu lahu muslimun. Kata muslimun itu diucapkan oleh para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti diantaranya permohonan Nabi Yusuf yang memohon kepada Allah, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Di dalam akhir surah Yusuf, Allah azza wa jalla menyebutkan doa Nabi Yusuf alaihi salam. Wafatkanlah aku ya Allah sebagai seorang yang muslim. Sebagai seorang yang muslim. Demikian pula wasiat Nabi Ya'qub kepada putra-putranya. Mereka mengatakan pada akhir wasiat tersebut, jawaban mereka, wa nahnu lahu muslimun, kita adalah orang-orang yang muslim, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang lainnya dari ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan adanya kesamaan atau satu tujuan dari dakwah para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzakara fa dzakara al-musannifu fi hadhihi tarjamah min an-nusus ma yadullu ala anna Allah khalaqa al-khalqa li'ibadatihi wal-ikhlasi lahu. Dan musannif, pengarang kitab tauhid ini rahimahullah, menyebutkan terjemah dari tulisannya. Beliau sebutkan di tulisannya tersebut nas-nas baik dalam Al-Quran dan hadis yang keseluruhannya menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluk adalah dengan tujuan untuk menyembah Allah. Sehingga dalam bab yang pertama, maksud dari penulis rahimahullah adalah untuk menjelaskan tauhid al-ibadah. Wal ikhlasu lahu, dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Wa anna dzalika haqquhul wajibul mafruudu alaihim, dan yang demikian adalah hak yang dimiliki oleh Allah yang wajib, dan Allah wajibkan untuk dijalankan oleh seluruh para hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan belum menyebutkan beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan tentang wajibnya seorang hamba untuk memberikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan terjemah ini sekaligus sebagai koreksi sejauh mana realisasi tauhidul uluhiyah yang kita lakukan selama ini. Kalau semisal kita masih percaya bahwasanya cincin yang kita kenakan bisa memberikan manfaat, bisa menolak bala, maka ketahuilah kita tidak menetapkan tauhid sedikit pun untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak menetapkan tauhidul asma sifat. Kita tidak menetapkan tauhidur rububiyah. Kita tidak menetapkan tauhid al-uluhiyah, karena memberikan ibadah yaitu isti'anah dan ad-du'a kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan percaya pada benda tersebut adanya sifat-sifat yang mulia yang sama dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Demikian pula dalam perkara-perkara yang lain terkait dalam urusan bisnis. Ketika seorang diuji rizkinya sejauh mana dia menetapkan tauhid ar-rububiyah al-uluhiyah yang dimiliki oleh Allah azza wa jalla, apakah akhirnya dia percaya kepada dukun, akhirnya dia mendatangi dukun tersebut, kemudian akhirnya dia melakukan ritual-ritual yang dari ritual-ritual tersebut terkandung di dalamnya kesyirikan kepada selain Allah. Adanya permohonan isti'anah kepada jin, adanya isti'anah kepada benda-benda mati yang dipajang, yang diikatkan atau yang disimpan. Ketika seorang melakukan yang demikian, wajib baginya untuk bertobat kepada Allah, dan wajib baginya untuk menanggalkan semua jenis kesyirikannya dan memberikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan dari terjemah yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullah dan disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Syedah rahimahullah, ini adalah tujuan atau maksud dari dakwah seluruh para nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Fa jami'ul kutubis samawiyah, bahkan seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit itu seluruhnya memerintahkan para hamba untuk merealisasikan tauhid ibadah tersebut. Fa jami'ur rusul, kita bacakan sampai selesai sedikit. Fa jami'ur rusul da'u ila hadza tauhid, seluruh para rasul mereka mengajak ke tauhid ibadah ini. Wa nuhu 'an diddihi minasyirki wa tandid, dan melarang dari lawannya berupa kesyirikan dan membuat adanya tandingan-tandingan sekutu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa khususan Muhammad, terlebih lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mendakwakan tauhid tersebut dan memberikan peringatan kepada umatnya dengan keras tentang bahaya kesyirikan. Wa hadzal Qur'anul Karim, lihatlah Al-Qur'an ini. Fa innahu amara bihi wa faradahu wa qarrarahu a'zama taqrir. Al-Qur'an memerintahkan para pembacanya untuk menetapkannya, untuk menetapkannya dengan sebenar-benar penetapan. Wa bayyanahu a'zama bayan, Al-Qur'an menjelaskan dengan sebenar-benar penjelasan sehingga difahami oleh para pembacanya. Wa akhbara annahu la najata wa la falaha wa la sa'adata illa bihadza tauhid. Al-Quran juga mengabarkan tidak ada keselamatan dari neraka, tidak ada keberuntungan dengannya seorang mendapatkan al-jannah, tidak ada kebahagiaan kecuali dengan menetapkan tauhid ibadah ini. Wa anna jami'al adillah al-aqliyah wa naqliyah wal-afqiyah al-nafsiyah adillatun wa barahinu ala hadzal amr bi hadzal tauhid wa wujubihi. Semua dalil-dalil, baik dalil-dalil secara akal yang ditetapkan oleh akal sehat manusia, dalil-dalil yang ternukilkan dalam Al-Quran dan di dalam kitab-kitab hadis yang berasal dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ataukah dalil-dalil yang ditetapkan oleh tabiat manusia, itu seluruhnya adalah dalil-dalil yang jelas yang menunjukkan tentang adanya penetapan tauhid yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla tersebut dari dan kewajibannya. Naam. Fatahiru huwa haqqullah alwajibu 'alal 'abid. Maka tauhid adalah hak Allah yang wajib untuk diwujudkan oleh seluruh hamba Allah. Wa huwa a'zamu awamiriddin, itu adalah perkara yang paling besar dari seluruh perintah-perintah Allah yang Allah wajibkan di dalam agamanya. Wa aslul usuli kulliha, asal pondasi yang paling pokok seluruhnya adalah tauhid. Wa asasul a'mal, dan asas dari amalan adalah at-tauhid. Kapan amalan tercampur padanya kesyirikan akan menyebabkan amalan tersebut tertolak sia-sia dan batal nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau semisal mereka melakukan kesyirikan akan terputuslah dari mereka seluruh apa yang mereka telah mengamalkannya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Pembahasan setelahnya insyaallah kita akan coba untuk membacakan masail yang dijelaskan oleh al-muallif rahimahullah dalam bab yang pertama kitab at-tauhid. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu, hafizakumullah.